Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj, al-kawakib uthnai ashara, Barujan Burjan taqaddamat fil furqan wal yawmil maw'ud yawmil qiyamah wa shahidin yawmil jumu'ah wa mashhud yawmi arafata kadha fussirat al-thalathatu fil hadith fal awwal maw'udun bihi wasani shahidun bil amali fihi wasalithu tashhaduhu an-nasi wal malaikati wajawabul qasami mahdhufun wajawabul qasami mahdhufu mahdhufu sadrihi wajawabul qasami mahdhufu sadrihi taqdiruhu laqad qutila lu'ina ashabul ukhdud asyaqqu fil ard an-nari badalu ishtimalin minhu dhatil waqud ma tuqidu bih idhum 'alayha ay hawliha 'ala janibil ukhdud 'ala al-karasi qu'udun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina billahi min ta'zibihim bil ilqa'i fin nari illam yarji'u an imanihim shuhud hudurun ruwiya anna allaha anjil mu'minin anja in anna allaha anjal mu'minin al mulqina fin nari biqabdi arwahihim ini mulqina mulqaina mulqain ya. Mana yang lebih tepat coba? Al-qayulqi ilqaan mulqin mulqa harusnya mulqaini. Gimana menurut ijtihad antum? Enggak bisa mengetahui? Ya. Pak Irwan gimana Pak Irwan? Enggak tahu juga. Syekh Abu Dzaifah gimana Pak Anwar? Menurut antum gimana Pak Anwar? Menurut antum gimana? Oh belum nyimak, masya Allah. Masih nyari di mana ya? Tafadhal. Mulqaina finnari. Anna Allah anjal mu'minin al mulqaina finnari biqabdi arwahihim qabla wuku'ihim fiha wa kharajatin naru ila man thamma fa ahraqathum وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز في ملكه الحميد المحمود الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم ولهم عذاب الحريق أي عذاب إحراقهم أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة وقيل في الدنيا بأن خرجت النار بأن Pak, kenapa ada apa? Bi an kharajatin naru fa ahraqathum kama taqaddam. Bi an kharajatin naru fa ahraqathum kama taqaddam. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul ya khala dzalikal fawzul kabir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita memulai tafsir surat Al-Buruj Makkiyah 22 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzaatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj. Al-buruj kalau ditafsirkan di sini al-kawakib. Al-kawakib mungkin dimaknai di kita al-kawakib 12 burja. Al-kawakib bisa dimaknai planet, bintang. 12 burja, 12 gugusan. Yang mana burj itu kalau di Indonesia kan seperti yang 12 itu. Ya. Pisces dan Aries, Scorpion dan seterusnya ya. Mana enggak hafal itu. Ya. Antum apa lahirnya di bulan apa? Hah? Yang biasa buat ramal-ramal itu ya. Burj. Kenapa hal tersebut disebut syirik? Padahal itu adalah maksudnya itu ada ayatnya juga tentang burj ini gitu kan. Yang jumlahnya 12. Kalau di kitab-kitab tafsir disebut 12 ini dan masyhur di kalangan Arab zaman dahulu al-Hamal, al-Thawr, al-Jawza, as-Saraton. As-Saraton itu cancer. Ya kan ada aja juga bintang cancer ya. Ya. Wal Asad singa apa? Singa. Ada juga Leon. Ada ya? Leo, ah Leo. As-Sunbulah, Al-Mizan. Mizan yang mizan apa tuh? Libra. Hafal. Diam-diam sering baca majalahnya jangan-jangan. Wal Aqrab, nah ini Scorpion. Wal Qaus yang ada ininya tuh ya. Panahnya. Aries. Masyaallah. Masya Allah. Ada juga yang Al-Hut. Nah, ini baru ikan. Aquarius. Masya Allah. Akidahnya ini. Pisces. Pisces apa Aquarius? Ada juga Aquarius ada? Enggak tahu juga. Atau buat-buat sendiri Aquarius. Ya. Al-Qulhal seperti itulah ya. Tapi ayat ini enggak menjadi dalil akan bolehnya kita meramal dengan itu, ya. Meramal dengan bintang-bintang itu termasuk kesyirikan, bisa syirik kecil, tapi bisa juga syirik besar. Taib al-kawakib 12 burja taqaddamat fil furqan, yaitu sudah ada disebutkan di surat al-furqan dan tafsirannya, dan kita tidak mendalam dalam permasalahan itu, ya, karena anda juga tidak banyak pengetahuan tentangnya. Wal yaumil maw'udi ditafsirkan al yaum al maw'ud maknanya hari yang dijanjikan yaitu yaumul qiyamah atau yaumil qiyamah hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang dijanjikan. Wa syahid yaumil jumu'ah. Syahid yaumil jumu'ah. Syahid berarti yang menyaksikan ya. Yaumil jumu'ah tafsirannya sini yaumil jumu'ah. Wa masyhud yang disaksikan yaum Arafah hari Arafat hari Arafat. Kadza fussirat ats-tsalatsatu fil hadis, begitulah atau beginilah tiga ini ditafsirkan dalam hadis, ditafsirkan dalam hadis, dan itu hadisnya masyhur juga dalam hadis dengan sanadnya dan perawinya pun beragam ya, di antaranya At-Tirmidzi. Dan juga diriwayatkan di kitab-kitab tafsir yang bersanad seperti At-Tabari dan juga Al-Baghawi. Ya. Yang paling ringkas sanadnya tentu At-Tabari ya. At-Tabari lebih ringkas sanadnya dalam kitab-kitab. Kitab tafsir bersanad di antaranya itu kitab tafsir At-Tabari, ya, Jami'ul Bayan, dan juga kitab tafsir Al-Baghawi, Ma'alimut Tanzil, ya. Cuma Kitab tafsir Al-Baghawi sanadnya lebih panjang karena Al-Baghawi itu ya lebih akhir beliau era ke-6 Hijriah. Kalau At-Tabari era ke-4 Hijriah. Wafat 310 Imam At-Tabari. Era ke-3 atau ke-4 Hijriah hidupnya. Taib, dengan sanadnya dan hadis tersebut ya masyhur, Rasulullah SAW menyebutkan tafsiran dari al-yaum al-maw'ud yaitu yaumul qiyamah. Wal masyhudu yaumu Arafah. Nah ini wasyahidu yaumul jumu'ah. Ya, kemudian setelah itu ada lafal ma tala'at syamsun wala ghurbat 'ala yaumin afdhala min yaumil jumu'ah. Ya, tidak ada matahari yang muncul dan tenggelam di suatu hari yang lebih baik daripada hari Jumat. Ya, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yad'ullaha fiha khaira illa istajaba Allahu lahu. Ya. Tidak ada, ada jam di waktu di hari Jumat tersebut seorang mukmin berdoa kepada Allah kebaikan melainkan pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis tersebut. Hadis yang tadi antum dengar itu rangkaiannya lebih panjang dan di antara rangkaian hadis tersebut ada tafsiran untuk ayat-ayat ini. Kadza fussirat ats-tsalatsah, tiga hal ini yaitu al-yaumul ma'ud, syahid dan masyhud, tiga hal ini ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab-kitab tafsir juga, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsir Al-Baghawi dan tafsir-tafsir lainnya, disebutkan beragam penafsiran Ibnu Abbas mengenai tiga hal ini, yang mana penafsiran Ibnu Abbas berbeda dengan penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini juga diperhatikan bahwasanya betul penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih unggul, tetapi ketika ada sahabat lain yang juga menafsirkan beragam, maka ini tidak kita katakan, wallahu alam, tidak kita katakan penafsiran Ibnu Abbas kontra dengan penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau Ibnu Abbas berusaha untuk berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan, ya. Jadi dalam ayat tertentu ada kalanya Nabi menafsirkan dan boleh jadi ada tafsiran versi lain dari para sahabat dan kesemua tafsiran tersebut tidak dibatilkan ya oleh para ulama. Begitu ya. Fal awwalu, maka yang pertama maw'udun bih. Yang pertama yaitu yaumul qiyamah, yaitu al yaumul ma'ud, yaitu hari yang dijanjikan. Ya. Kenapa hari kiamat disebut hari yang dijanjikan? Ya. Karena seseorang dia akan termotivasi dengan janji. Oleh karena itu dalam beragam ayat dan juga hadis disebutkan motivasi, disebutkan amalan diikat dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhir. Karena dengan ikatan iman terhadap Allah dan ikatan iman terhadap janji di hari akhir, seseorang akan lebih termotivasi untuk beramal atau meninggalkan sesuatu yang dilarang, gitu ya. Begitu. Ya, ibarat kita ketika kecil dulu kalau diiming-imingi bakal dikasih uang, ya, kita akan termotivasi untuk melakukannya dan berpikir tentang uang tersebut. Ya, maka begitu pula dan lebih-lebih ketika kita sudah dewasa mengetahui ayat-ayat Allah dan hadisnya, ya, maka iming-iming dan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan tidak akan menyelisih janjinya itu sering kita pikirkan, ya. Wasani, yang kedua adalah syahid. Syahidun bil amali fih, yaitu menjadi saksi, pencaksi dengan beramal di hari tersebut. Ya, di hari tersebut. Hari apa? Yaumul Jumu'ah. Wasalis, dan yang ketiga masyhud, yaitu yang hari yang disaksikan. Tashhaduhun nasu wal malaikah. Orang-orang dan para malaikat mereka semuanya menyaksikannya. Hari apa itu? Yaum Arafah. Baik, semua ini wassama satu, wal yaumil maw'ud dua, wasyahid tiga, wa masyhud empat. Empat sesuatu yang diqasam dengannya, empat muqsam bih, yaitu empat hal yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya, ya kan? Nah, yang namanya qasam, ya, ada pula nanti jawab al-qasam. Ada jawab al-qasam. Jawab al-qasam wa jawabul qasam di sini mahdhufu sadrihi. Perhatikan, yang mahdhuf itu bukan jawabul qasamnya. Yang mahdhuf, yang dihapus, bukan jawabul qasam, melainkan sadrul jawab atau sadru jawabil qasam yang dihapus. Ya, sadr itu dada. Dada itu mukaddimah jawabul qasam. Ya, dadanya jawabul qasam. Jawabul qasamnya qutil ashabul ukhdud. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menceritakan tentang ashabul ukhdud dan kecelakaan mereka. Ketercelakaan mereka. Ya. Itu jawabul qasamnya. Sementara di sini kenapa disebut mahdhufu sadrihi? Sadrihi di sini sadru jawabul qasam. Itu dadanya jawabul qasam, mukaddimah jawabul qasam. Apa mukaddimah jawabul qasam? Perlu diketahui bahwasanya ketika ada qasam, demi ini, demi ini, demi ini, demi ini, kemudian nanti kemudian ada ta'bir dengan fi'il madhi, ta'bir dengan fi'il madhi, maka hendaknya ditambah sebelumnya dengan la atau qad, atau digabung laqad. Gitu ya, laqad. Dan Al-Quran banyak yang seperti itu. Contoh, jadi kalau misalnya qasam, sumpah, kemudian datang setelahnya ada fi'il, fi'il madhi, maka standarnya bagi ahli nahu perlu ada apa? Sadru jawabil qasam, yang disebut la atau laqad. Gitu ya. Contoh misalnya watini wa zaitun, dua itu udah, watin dan juga wa zaitun, wa turisinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal, ini normal, standarnya normal seperti itu. Watini wa zaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin, laqad khalaqna, ya kan, fi'il madhi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu ya. Dan qasam-qasam lainnya. Nah, sekarang di surat Al-Buruj ini ya, ternyata jawabul qasamnya menggunakan fi'il apa? Fi'il madhi. Tapi langsung fi'il madhi tanpa ada sadrnya. Langsung fi'il madhi tanpa ada laqad. Maka di sini katakan jawabul qasam ada tapi sadrnya terhapus ya. Yaitu lafal laqad. Standar nahunya gimana? Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidun wa mashhud laqad qutila ashabul ukhdud. Ya, laqad qutila ashabul ukhdud. Itu kalau kita memahami lafal qutila ini, kalimat qutila ashabul ukhdud sebagai khobar. Ya. Nah, ini ada lagi nih permasalahan dalam ilmu balaghah dan usul fiqih. Kita tahu dalam ilmu balaghah ada jumlah khobariyah dan jumlah insya'iyah. Jumlah khobariyah itu berarti statement mengkabarkan bahwasannya ashabul ukhdud itu celaka. Itu khobar. Ya, dengan fi'il madhi. Telah celaka itu ashabul ukhdud. Nah, ada juga jumlah insya'iyah. Di antara cabang jumlah insya'iyah jenisnya adalah jumlah du'a'iyah. Mendoakan. Ya, mendoakan. Qutila ashabul ukhdud, mungkin enggak itu berupa doa? Jumlah seperti itu. Kalimat seperti qutila ashabul ukhdud. Hah? Mungkin? Mungkin. Seperti qatalahumullah, semoga Allah taala menghancurkan mereka. Ya. Rahimakallah, itu kan dengan fi'il madhi, ya kan? Barakallahu fiik, itu doa bukan? Doa. Fi'il madhi kan? Qutila ashabul ukhdud, ada dua kemungkinan. Imma khabar, yaitu Allah mengkhabarkan, Allah mengkhabarkan bahwasanya ashabul ukhdud telah hancur. Maka kalau itu khabar, maka betul sadru jawabil qasamnya terhapus. Ya. Tapi kalau ternyata qutila ashabul ukhdud ini bukan khabar menurut antum, melainkan dia doa, ya, tapi dengan sighah seolah khabar, maka ini enggak pakai sadru jawabil qasam. Ngerti enggak? enggak ngerti ya. Yang ngerti alhamdulillah, yang enggak ngerti alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal maksudnya. Ya, nanti insyaallah 5 tahun lagi ngerti yang belum ngerti ya. Taib, kita lanjut aja ya. Karena kalau dibahas di situ terus, anak kasihan nanti takutnya ya membebani sesuatu yang tidak layak ya. Taib, kutila maknanya di sini adalah apa? Lu'ina. Apa arti kutila? Lu'ina, terlaknat. Ya. Terlaknatlah ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud. Ukhdud artinya apa? Asyaq fil ard. Asyaq fil ard. Yaitu lubang di bumi. Tapi lubang di sini bukan seperti gua dia. Ya, makanya disebut oleh sebagian orang seperti parit. Ya. Lubang yang digarap ya seperti parit. Celah di bumi. Dan segala keterbelahan bumi itu memang insyiqaq ya. Idza sama'u insyaqat, yaitu langit terbelah. Kemudian di surat Abasa wa tawalla. Ya. Falyanzuril insanu ila tu'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa. Kemudian kami belah bumi untuk makanan kita. Nah, bumi dibelah maksudnya apa di sini? Yaitu segala tumbuhan pasti itu membelah bagian bumi, pasti itu. Semua tumbuhan, walaupun selemah-lemah rumput, ya, pasti ada bagian bumi yang membuat dia bisa masuk ke dalam bumi itu atau membuat dia bisa keluar. Itu insyiqaq, yaitu terpecahnya bagian bumi walaupun cuman sekecil apapun. Itu insyiqaq, ya. Jadi apapun bentuk terbelahnya bumi, kecil maupun besar, masif ataupun mikro, ya, itu semua asyak, termasuk adalah asyak, ya. Nah, ashabul ukhdud ini yaitu orang-orang yang membuat galian yang kemudian dibakar itu galian dan dimasukkan ya orang-orang mukmin ke galian tersebut. Cerita ini ada hadisnya, cuma panjang, jadi enggak kita bahas hadisnya. Ya, yang disebut hadisnya ini terjadi ya pemuda tersebut yang bersabar dengan cerita panjangnya sampai kemudian terbunuh dengan disalib dan di daerah keningnya dia terkena panah, ya kan? Begitu bukan? Ya. Tapi bukan Jesus, bukan, karena bukan Isa, bukan. Pemuda ini setelah wafatnya orang-orang dapat hidayah. Ya enggak? Tuh lihat tuh, rata-rata dapat hidayah seperti itu orang-orang. Orang-orang tiba-tiba dapat hidayah ketika orang yang soleh ini sudah terpojok mati atau bagaimana. Nah, itu cerita berulang-ulang sampai sekarang terjadi hal seperti itu. Model seperti itu. Ya. Akhirnya kemudian dibuatlah ukhdud, parit yang besar untuk membakar dan mengancam mereka yang beriman malah. Begitu ya. Nah, ceritanya tentang itu. Maka kemudian dikatakan oleh Allah, an-nari dzatil waqud. Al-ukhdud di sini, parit tersebut berupa gejolak api. Dzatil waqud ma tuqadu bih. Nah, an-nar di sini badal istimal min al-ukhdud. Badal istimal, yaitu bahwasanya parit tersebut seluruhnya mengandung api. Zatil waqud, yang memiliki waqud, waquduhan nasul hijarah, waqud, bahan bakar, ya, mautu qadubih, bahan bakar. Idhum alaiha, yaitu ketika mereka di atasnya. Nah, di sini alaiha, di atasnya. Taib. Alaiha kembali ke alal ukhdud atau alal nar. Alal nar. Mereka berada di atas api. Ku'ud, duduk. Begitu? Gimana? Yuk. Idhum ketika mereka alaiha alal nari ku'ud. Di atas api duduk gitu. Yang siapa yang duduk di atas api? duduk gitu di atas api, gitu. Ya matilah. Ini mereka ini siapa? Ashabul Ukhdud atau mu'minin? Kalau mu'minin ngapain duduk di atas neraka, Pak? Duduk gitu di atas api gitu. Enggak. Di sini ala maknanya haula. Ala maknanya haula. Gitu ya. Ala ditafsirkan haula, yaitu sekitar pinggiran. Ala janibil ukhdud, di pinggiran parit-parit itu duduk. Mereka di pinggiran parit-parit itu sedang duduk ya. Gitu. Dan dihikayatkan mereka juga pakai kursi duduknya. Gitu. Sambil milah-milih siapa yang mau mereka lempar ke bawah. Idhum 'alaiha qu'ud, ai haulaha 'ala janibil ukhdudi 'alal karosi. Ah, itu kan? 'Alal karosi. Di atas kursi-kursi mereka duduk, di pinggiran atau bibir parit. Jadi mereka ini siapa, ikhwan? Ashabul ukhdud. Ya. Karena belum ada isim zahir yang menunjukkan mukminin. Maka hum di sini normalnya kembali ke ashabul ukhdud, ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa hum, dan mereka kembali lagi ke ashabul ukhdud. 'Ala ma yaf'aluna bil mu'minin. Terhadap apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka lakukan terhadap mukminin, yaitu terhadap mukminin billahi min ta'dhibihim bil ilqa'i fin nari illam yarji'u an imanihim, yaitu terhadap orang-orang beriman, dari pengazaban mereka terhadap orang beriman dengan cara melemparkan mereka ke api jika tidak rujuk dari keimanannya untuk menuju ke agama tradisi mereka. Oh. Jadi kalangan tradisionalis itu dari dulu selalu kayak gini sadisnya, bisa kayak gini sadis, sampai segini sadis gitu loh. Kalangan tradisionalis ya. Begitu. Syuhud, hudur. Jadi mereka menghadiri dan menyaksikan itu semua. Menyaksikan kelakuan diri mereka. Ya. Ada yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan di sini. Syuhud. Menyaksikan yaitu real time di tempat itu. Mereka saling menyaksikan siksaan mereka terhadap orang-orang mukmin. Ya. Atau ditafsirkan juga maksudnya bahwasanya wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud yaumal qiyamah. Yaitu mereka akan menyaksikan kelakuan mereka waktu menyiksa mukminin, tersaksikan kelakuan itu di hari kiamat. Betul tidak? Pasti ya. Ya, apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukminin akan mereka saksikan sendiri di hari kiamat, ya. Begitu. Ruwiya diriwayatkan, dan ini salah satu riwayat dari salaf, ya. Anna Allaha anjal mu'minina al-mulqaina fi an-nar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala anja. Anja artinya apa? Menyelamatkan. Ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaum idzkuru ni'matallahi 'alaikum idz anjaakum min ali fir'aun." Anja, menyelamatkan. Bisa juga najja, itu menyelamatkan juga. Anjal mu'minina al-mulqaina finnar. Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang mu'minin yang terlempar fi an-nar, yaitu masuk ke dalam api. Diselamatkan oleh Allah biqabdhi arwahihim, dengan cara mencabut ruh-ruh mereka. Qabla wuku'ihim fiha, sebelum jatuhnya mereka ke dalam api itu. Wah, kemudian setelah itu nanti azabnya dari Allah untuk justru untuk orang yang duduk-duduk di samping wa kharajatin naru ila man thamma ila man haulahu, ke sekitar Ukhdud, fa ahraqathum, dan membakar orang yang lempar malah. Ya. Jadi ibaratnya jadi ngelempar orang set, diselamatin semua, dicabut rohnya sebelum sampai ke api. Kemudian kan itu jisim, jasad itu kan terhempas blek. Api kan mungkin muncrat. Ya kena yang lempar. Wah, wow, wow gitu kan. Dia yang kena gitu. Begitu menurut penafsiran ini. Ya, dan juga ini diantara riwayat dari salah seorang dari salaf. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, yang pasti mereka itu orang-orang kafir yang akan diazab oleh Allah di akhirat nanti. Dan juga dikubur mereka. Ya, ini menunjukkan dari tafsiran ini qabdul ruh, pencabutan ruh, ya. Bahwasanya ini hanyalah jisim. Ya, kita memiliki ruh. Dalam permasalahan akidah dibahas juga masalah kita punya jisim, apa itu jisim, ya, atau badan. Ada ruh, ada nafs. Apakah itu semua berbeda? Nah, itu. Ya, apakah semua berbeda? Nah. Jism itu biasanya kita sebut badan, makanya disebut jasmani. Ruh, roh, rohani. Hanya dua itu saja. Adapun nafs, nafs itu adalah kumpulan roh dan badannya. Ya. Maka ketika Allah Ta'ala berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, apakah hanya memanggil rohnya saja atau juga badannya? Badannya juga, bukan roh. Karena alam ketika itu, alam bukan alam roh saja, tapi alam yes, jism juga ada nanti. Yang mana bentuknya tidak seperti sekarang, bentuk yang sempurna. Ya begitu. Tapi bisa juga nafs itu dimaknai roh. Ala kulli hal, itu ada di dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Kalau antum mau mengeksplor, silahkan itu. Tentang nafs, ruh, jism, badan. Ya. Apakah ruh itu jism juga? Iya, ruh itu jism tapi dia latif. Ruh itu dia jism. Dia murakab, dia berbentuk tapi bentuknya latif. Latif itu lembut. Dan saking lembutnya, pemiliknya pun tidak bisa melihat rohnya, ya enggak? Siapa di antara kita bisa melihat roh? Kita sendiri. Enggak bisa. Ya, enggak bisa. Taib, ketika seseorang mati, apa namanya? Mati rasa. Maka bagian roh di bagian tangan, misalnya mati rasa di bagian sini. Itu seperti rohnya tidak di sini. Maksudnya rohnya mungkin di sini masih Pak sampai, tapi di sini enggak. Nah, begitu juga orang kalau dicabut mati, ya, dari kaki, kita dapatkan di kakinya sudah tidak ada rasa dingin atau udah, dan dia enggak merasakan apa-apa kakinya itu rohnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ibrohnya rasa sakit itu di mana roh itu ada. Gitu ya. Di mana roh itu ada ketika orang itu mau dilemparkan, ruh dicabut, kerasa enggak api itu? Udah enggak kerasa. Udah enggak kerasa, gitu ya. Udah tidak terasa. Ya. Makanya terjadi khilafiyah di antara ulama tentang alam barzakh. Apakah yang diberi nikmat atau yang diberi siksa itu ruh dan jasad atau ruh saja tanpa jasad? Nah, itu khilaf di antara ulama. Ya, lebih amannya kita bilang aja ruh dan jasad, khalas. Ya, tapi kemudian kan kalau kita bilang ruh dan jasad juga yang disiksa, coba kita gali. Enggak disiksa dia, jasadnya mau biasa aja. Padahal dia orang kafir. Nah, gimana? Kita jawab bahwasannya tetap ruh dan jasad, tetapi itu alam yang berbeda dengan alam kita. Begitu ya. Jadi kita enggak usah mempermasalahkan itu. Ada yang ulama yang bilang bahwasanya diazab atau diberi nikmat ruhnya saja, jasadnya tidak. Ada yang berkata seperti itu dengan bukti bahwasanya ya bahwa jasad ya cuman sekadar dimakan cacing atau apa, itu urusan dunia, tapi ruhnya saja, karena alam barzah adalah alam ruh. Wallahu alam, hal-hal kayak gini betul-betul kita pusing kalau misalnya mikirin panjang-panjang. Ya, bukan begitu Pak Neiman ya, insyaallah ya. Insyaallah. Anda tadi lagi seru-seru cerita Pak Neiman hampir jatuh saking ruhnya itu, masyaallah ya. Wa kharajat an-naru ila man thamma fa ahraqatuhum wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid. Ya, dan tidaklah mereka membenci, menjelekkan, berusaha menyiksa orang-orang beriman kecuali sebabnya apa? Coba lihat. Illatnya atau sebab faktor mengapa kok mereka itu benci, yaitu iman billahil azizil hamid, iman terhadap Allah. Al-aziz fi mulkihi. Al-hamid yaitu al-mahmud. Kalau kita mempelajari ayat-ayat seperti ini, Allah Ta'ala menyebutkan illat, sebab kebencian orang kafir kepada orang beriman. Sebabnya kita imani, sebabnya adalah keimanan. Ya, dari dulu sampai sekarang. Ya, dan keimanan bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ini dengan dalil ini iman ya, iman sebab mereka benci sama kita, iman, ingat itu. Nah, iman dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan akidah Murji'ah. Iman qaul bil lisan, ini juga hati juga dan perbuatan, semua termasuk bagian dari iman. Kita lihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Walan tardu 'ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan ridha sampai engkau mengikuti milah mereka. Dan milah di sini tidak harus antum convert atau masuk ke agama mereka. Enggak harus seseorang menjadi Kristen. Bahkan orang Yahudi pun belum tentu mau, sangat tidak mau bahkan antum orang Indonesia, orang Jawa beragama Yahudi ngapain? Karena agama Yahudi hanya khusus orang-orang Yahudi bagi mereka gitu. Atau keturunan Yahudi, atau keturunan campuran, yang penting ada sisi Yahudinya. Orang Jawa ngapain jadi orang Yahudi? Tapi mereka pengen kita ini mengikuti style mereka, milah. Ya, milah. Yang mana style tersebut akan mencederai keimanan kita. Kalau bagi Ahlu Sunnah wal Jamaah, tasabbuh bil kufar itu berikatan dengan iman enggak? Apa mengurangi iman enggak? Mengurangi iman, jelas. Mengurangi iman. Dan tasabbuh bil kufar itu bisa sekadar niatan, bisa sampai di lidah, lebih-lebih di anggota tubuh. Bahkan kalau antum main futsal, liukan gocekan antum meniru dengan pemain kafir, itu tasabbuh bil kufar. Iya. Yang merasa alhamdulillah, yang enggak ngerasa ya alhamdulillah. Gocekan antum beneran. Gocekan antum. Ya. Antum senang sama bek fulan, ya, bek fulan misalnya. Enggak kita sebut karena ini masjid rumah Allah ya. Bek fulan tapi bukan kayak Nur Alim atau siapa. Antum tahu Nur Alim? Ya. Iya, jadul ya. Iya. Antum suka kalau sama muslim itu mungkin masih enggak masalah lah, atau tasabbuh dengan orang fasik biasa lah, mudah-mudahan Allah maafkan. Tapi ya ini juga Allah maafkan mudah-mudahan. Tasabbuh bil kufar, suka dengan strike-nya fulan ya. Yang pemain bola masyhur misalnya zaman sekarang ya. Cara gocekannya, bahkan tadinya antum kaki kanan nendangnya. Tapi karena antum kagum sama fulan, ini dia cakep gocekannya, pakai kaki kiri terus nendangnya, tendang bebas pakai kaki kiri, nyundul aja pakai kaki kiri. Gimana tuh? Ya, kemudian antum mulai berazam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Anda mau belajar nendang pakai kaki kiri supaya bisa seperti ini. Fulan, Mr. Fulan, ya. Dengan berazam seperti itu antum mulai meniru sampai gerakan tangannya, ya, seketika nendang Itu udah jadi tasabuh bil kufar itu. Tattabi'a millatahum. Ya. Millah itu enggak mesti teologi, propaganda, ajaran, enggak mesti, style bisa. Dan itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurunkan kadar iman. Karena perbuatan style, membuat style kan itu kan berarti kan perbuatan, maka itu bisa menurunkan kadar keimanan. Begitu ya. Seperti itu. Makanya mereka enggak mau iman kita itu lengkap, sempurna gitu, maksudnya meninggi, enggak mau mereka. Ya. Coba kalau kita ketika mereka melihat kita pakai baju koko atau pakai baju yang betul-betul menampakkan keislaman gitu loh ya. Enggak suka mereka. Tapi ketika kita pakai baju bola, oh, suka nih, baru nih toleran ini, ya kan? Hatta tattabi'a millatahum. Iya, baju bolanya klub-klub mereka. Iya, gengsi kok kita pakai baju bola Persija gitu, gengsi. Enggak mau. Ya. Pakai baju Persib, gengsi, anti banget itu. Coba antum pakai baju Persija di Bandung. Ya. Pakai baju Persija di Bandung, pakai baju Persib di Jakarta ya. Di dekat GBK atau dekat di Lebak Bulus sana ya, coba. Gimana kira-kira? Kan itu muslim. Enggak mau lah. Tapi kalau pakai baju bola orang kafir, ada namanya orang, oh, dia pengagum ini nih ya. Pengagum ini nih. Terus bangga dengan taunya orang, saya pengagum ini. Ah, ini. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai wala dan baroknya mulai hilang. Coba kemarin yang di Asian Games ya. Di antara atlet kita kan beberapa orang-orang kafir. Iya enggak? Kemudian habis menang atau gimana gitu, Anda enggak nonton. Selebrasinya buka baju ya. Kelihatan ada kotak-kotak ya. Iya. Anda taunya sarung tuh kotak-kotak, tapi ini ada, ini kotak-kotak. Dulu kita kotak-kotak pas lagi bujang ya. Pas sudah nikah udah gagal ya. Jadi ada six pack ya kan. Kaidahnya gini, ikhwan. One pack itu adalah six pack yang belum terjadi. Iya. Jadi kegagalan ya itu one pack adalah six pack yang tertunda ya. Sebagaimana kegagalan itu keberhasilan yang tertunda ya. Tapi ini kemudian orang kafir ini menang six packnya, wow, kayak gitu kan, di foto. Lihat akhwat-akhwatnya. Akhwat Indonesiain, lihat. Ya, yang enggak ngaji maksudnya. Yang hijaber, yang apa, semua komentar itu lebih fahis, lebih jorok daripada omongan preman cowok, ya enggak? Itu baca itu sakit hati kita baca. Bukan karena cemburu, bukan karena kita pengen aduh andai saya yang jadi dia, enggak. Tapi kita lihat dia di sini. Ketika ada kekaguman dengan orang kafir seperti ini, kemudian ikut lifestyle mereka atau seperti itu, wala dan barok itu hilang. Wala dan barok itu hilang. Bahkan gak tahu apa itu wala, waktu itu barok, gak tahu. Dan bisa jadi kalau wala dan barok hilang, maka nanti perlahan-lahan akan lebih pro ke mereka dan gak suka dengan keislaman yang sebenarnya. Ya, seperti itu tracknya. Hatta tattabi'a millatahum. Dan acara seperti Asian Games atau apapun itulah, olahraga yang dijadikan perlombaan besar-besaran, itu semua adalah track atau trik mereka untuk membuat kita ikutan dengan mereka. Ya, begitu. Mereka sekarang gak mungkin di Indonesia menyiksa seperti Ashabul Ukhdud ini. Gak mungkin. Kalau di mungkin di negara kemarin, apa, di Rohingya atau di beberapa negara Asia. Ya, karena pemerintahannya seperti itu. Tapi kalau kita gak mungkin melakukan seperti itu. Alhamdulillah, gak terjadi. Tapi dari segi makna, iya. Dari segi makna, perilaku, lifestyle, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya, begitu ya. Jadi iman itu terus digerogoti dan digoda oleh mereka. Alladzi lahu mulku samawati wa alladzi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Ai ma ankaral kuffaru 'alal mu'minina illa imanahum. Itu berarti tujuannya, sasarannya iman. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat bil ihraq. Orang-orang yang membakar ya, yang menyiksa orang-orang mukminin dan mukminat dengan cara membakar. Tsumma lam yatubu, belum taubat. Nah, dengan kalimat tsumma lam yatubu ini ada tsumma. Berarti ada tertib di sini. Orang yang telah melakukan kejahatan ini kemudian tidak bertaubat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pintu taubat bagi siapapun itu masih terbuka selagi hidup. Ya. Ini menjadi dalil ya. Memfitnah orang-orang mukmin dalam artian di sini membakar, lihat, membakar. Tsumma lam yatubu, belum bertaubat. Enggak bertaubat. Falahum adzabu jahannam, maka akan mendapatkan azab jahannam bikufrihim, dengan kekufuran mereka dalam konteks Ashabul Ukhdud, walahum adzabul hariq. Mereka mendapatkan azab pembakaran di nanti hari. Nah, di sini ayat ini bisa menjadi dalil bahwasanya sebesar apapun dosa seseorang, bukankah dosa membunuh mukmin? Dalam salah satu ayat bahkan disebutkan jahannam selamanya. Dosa membunuh orang mukmin, apalagi membakarnya. Jangankan membakar manusia, membakar hewan saja kita dilarang. Ini membakar mukminin dan mukminat. Padahal dalam peperangan saja kita dilarang untuk membunuh perempuan, kecuali yang memang ikutan perang, ya. Nah, itu dosa besar sekali. Tapi kemudian tsumma lam yatubu, ini menunjukkan bahwa saya masih dibuka pintu kesempatan taubat. Nah, orang yang ngebegal masih dibuka pintu kesempatan taubat, sehingga kalau kita tidak punya otoritas, haram atas kita untuk melakukan apapun. Tidak seperti yang dilakukan oleh masyarakat, ya, secara rimba itu. Yang begal dibakar, ini tentu saja tidak sesuai syariat Allah. Mereka bukan ulil amri, dan waliul amri juga bertanggung jawab atas pembakaran tersebut. Ya, kan kita pernah lihat itu. Begal dibakar, ya. Begal dikisos secara massal. Ini enggak boleh. Dan waliul amr ketika mendapatkan kabar ini harus segera untuk ke lokasi dan mengamankan. Itu wajib itu. Ya. Kemudian mengajak taubat, dan kalau ternyata membunuh atau mencederai, hukum qisas, kecuali dimaafkan oleh pihak wali atau keluarga yang dibunuh atau dicederai, gitu kan? Jadi ada taubat. Nah, sebesar apapun dosa seseorang, maka ada taubatnya, ada kesempatan taubatnya, gitu ya. Kemudian ikhwan, di sini lihat, ada pelajaran juga nih, bisa menjadi di antara latifah hal yang mungkin detail. Bagaimana kalau kita telah menzalimi seseorang? Ya. Kita sudah minta maaf. Kalau misalnya kezaliman itu berupa perampasan hak, kita minta maaf dan kita balikin haknya. Ternyata walaupun sudah dibalikan haknya, orang tersebut tidak memaafkan. Nah, gini gimana jawabannya? Ini penting ini. Ya, karena mungkin masing-masing kita punya masalah dengan saudara kita. Ya, entah mengejek, entah menghibah, entah dan seterusnya dari dosa-dosa terhadap saudara zalim. Ya, namanya dosa terhadap manusia lain, itu kemaafannya terikat dengan orang yang terzalimi. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, tapi kok manusia, gitu kan? Tapi sekarang kita sudah minta maaf. Udah sungguh-sungguh minta maaf, ternyata tidak dimaafkan, gitu. Tidak dimaafkan. Gimana tuh? Bagaimana? Apakah di akhirat sudah pasti tidak termaafkan? Nah, gitu. Di sini kita lihat di ayat ini coba. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Ya. Orang-orang yang membakar mu'minin dan mu'minat. Kira-kira membakar mu'minin mu'minat itu kezaliman bukan buat dia? Tentu kezaliman. Tsumma lam yatubu, tetap disuruh taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempat dia minta maaf? Enggak sempat. Enggak sempat lah, udah mati duluan gimana? Enggak sempat minta maaf. Ya. Tapi kalau dia taubat, bisa enggak Allah menerima taubatnya? Bisa. Dan bisa enggak Allah taala menjadikan mukminin dan mukminat itu ridha kelak? Bisa. Ya enggak? Coba di hadis yang tentang Allah taala menertawai dua orang. Ya enggak? Masih tahu kan? Bukankah yang dua orang ini ketemu nanti di surga? Padahal satu, yang satunya itu dialah yang membunuh orang yang dia temui ini. Sempat gak minta maaf? Gak sempat. Tapi kemudian taubat gak? Taubat kan? Maka tugasnya sekarang adalah, kalau misalnya ternyata gak dimaafkan sama teman kita itu, saudara kita enggak dimaafkan atas kedzaliman yang telah kita lakukan kepada dia, maka khalas, serahkan kepada Allah. Ya. Memang kepikiran sih, ya namanya dia belum maafin gitu kan. Serahkan kepada Allah karena Allah Maha tahu lah, Allah Maha bijak lah, gitu ya. Maka begitu, itu jawabannya. Kalau misalnya nanti antum ditanya sama mungkin beberapa ikhwan atau siapa yang nanya, supaya tenang jawab dengan pertanyaan ini dan dalilnya di antara dalilnya ini, ya. Dan juga dalil yang tadi tentang dua orang yang Allah Ta'ala tertawa akan mereka. Begitu. Ya, taib. Mungkin cukup sampai sini insyaAllah. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut dengan kajian usul al-fiqh syarah al-waraqat.